Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas beberapa permasalahan penting, diantaranya tentang ahamiyah, betapa butuhnya kita untuk selalu mengkaji pembahasan tentang tarbiyah. Kemudian yang kedua juga telah kita bahas tentang definisi atau pengertian tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga telah kita bahas masadir, sumber referensi untuk kita mengenal tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang keempat, kita telah membahas tentang mumayyizat wa khasa'is, keistimewaan, kekhususan tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan melanjutkan pada pembahasan yang kelima pada kesempatan siang hari ini, mengenal beberapa uslub, metode Nabi di dalam mendidik. Namun sebelumnya ada sebuah mukaddimah yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita mempelajari tentang tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya ada di hadapan kita sosok yang azim, yang agung, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji beliau, keagungan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berbicara tentang tarbiyah Rasul, artinya kita berada di hadapan sosok yang besar, yang telah berhasil di dalam mendidik umat, dan yang dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah semua tabaqat manusia. Semua tabaqat manusia, semua jenis manusia. Baik dari sisi umur yang berbeda-beda, di sana ada anak-anak yang beliau didik, di sana ada syabab, para pemuda yang beliau didik, di sana ada suyuh, orang-orang juga dididik oleh Nabi di kalangan orang-orang tua, di sana ada orang-orang yang lembut, mudah untuk menerima nasihat, di sana pula ada orang-orang yang dihadapi oleh Nabi dari musuh-musuh beliau, a'da. Yang kesimpulannya, kita tidak bisa untuk mengkaji secara menyeluruh, nah, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena kelemahan kita di satu sisi dan tidak adanya waktu. Karena mempelajari tarbiyah Rasul, pendidikan Rasul, berarti kita mempelajari sirah beliau dari awal sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Artinya kita akan membaca semua hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hadis-hadis Nabi adalah masadir, di antara sumber kita mengenal bagaimana tarbiyah Nabi. Artinya kita akan membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Artinya kita akan membaca hadis salaf, riwayat-riwayat dari salaf. Dan itu sesuatu yang membutuhkan waktu yang panjang. Sampai kita mati pun kita tidak bisa untuk mencakup atau menguasai apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang akan kita bahas ini adalah iktibas, hanya sekedar lamhah atau contoh-contoh yang barangkali contoh-contoh itu akan memberikan manfaat insyaallah taala untuk kita di dalam menjalani tarbiyah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita akan mulai dengan mengenal uslub, beberapa metode Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mendidik. Dan lebih khusus lagi adalah di dalam mendidik anak-anak. Naam. Bukan jenis yang lain, karena di sana ada ahli maksiat yang juga Nabi alaihi salatu wasallam mendidik mereka. Ada bab khusus bagaimana mentarbiyah ahlul maksiat. Naam. Tapi yang akan kita bahas diantaranya adalah uslub Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mentarbiyah aulad, anak-anak. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan ini memiliki peran yang sangat besar di dalam tarbiyah keberhasilan pendidikan adalah beliau alaihi salatu wasallam mendidik anak-anak dan sesungguhnya juga umat dengan qudwah hasanah. Dengan qudwah hasanah, memberikan tauladan, memberikan contoh yang baik. Naam. Ini diantara asalib Nabi alaihi salatu wasalam di dalam beliau berdakwah. Dan perkara ini Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul alaihi salatu wassalam uswatun hasanah, tauladan yang baik bagi orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap mendapatkan kemuliaan di hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara ayat yang menjelaskan tentang aslut tarbiyah, pokok di antara pokok-pokok tarbiyah. Bahwa qudwah hasanah, contoh yang baik, tauladan yang baik ini termasuk di antara asalib ar-rasul alaihi salatu wassalam fit tarbiyah. Naam. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama raaitumuni usalli. Hada yadullu ala dzalik. Sabda Nabi ini juga menunjukkan itu. Sallu, salatlah kalian, kama raaitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Tayyib. Dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada nasihat bagi kita sebagai orang tua, ada nasihat bagi kita sebagai seorang pendidik, agar tarbiyah yang kita lakukan itu mubarak, diberkahi, adalah bagaimana kita memohon kepada Allah dan berusaha kita bisa menjadi qudwah, teladan. Naam. Dan ini pula wallahu a'lam di antara hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita sebagai kaum laki-laki untuk tidak melupakan salat di rumah, yakni salat-salat apa? Sunnah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa ya salat sunnah itu maknanya salat sunnah itu di rumah lebih apa? Afdal. Sholatnya seorang fi baitihi, di rumahnya, lebih afdal daripada sholat apa? Nah, di tempat yang lain. Kecuali sholat maktubah, kecuali sholat wajib. Maka bagi kaum laki-laki wajib atas mereka untuk sholat di masjid. Nah, Nabi mengingatkan untuk kita ya tidak melupakan sholat di rumah dari sholat-sholat sunnah. Naam. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan yang maknanya ya, ketika seorang sholat di rumahnya, Allah akan menjadikan dengan sholat tadi fi baitihi khairan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan di rumah itu dengan sebab sholat yang dilakukan oleh seorang yang sholat di rumah. Jadi sholat-sholat apa? Sunnah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan na'am dengan sholat itu di rumahnya khairan, kebaikan. Naam. Dan tentu di antara kebaikan ini adalah ya, qudwah hasanah, teladan yang baik. Seorang anak akan melihat bagaimana ayahnya sholat. Seorang anak akan melihat bagaimana ayahnya ya berwudu. Seorang yang sholat di rumah akan disaksikan oleh anaknya bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara uslub, metode yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini sangat penting untuk keberhasilan tarbiyah pendidikan adalah dengan adanya qudwah hasanah, teladan yang baik. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara uslub yang diajarkan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Nabi alaihi salatu wassalam ya berusaha untuk memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat di dalam beliau ya mentarbiyah, mendidik anak-anak. Baik, tentunya semua waktu adalah waktu untuk tarbiyah. Semua waktu. Tetapi di sana ada waktu-waktu yang ya kita perlu perhatikan, di mana anak-anak itu akan sangat tertarik untuk mendengarkan nasihat. Anak-anak akan terasa lapang untuk mendapatkan apa? Bimbingan. Anak-anak akan merasa lebih tertanam dalam hatinya ya ketika mendengar kalimat dari sang guru, apakah ayahnya atau murabbi yang lain. Dan itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau memperhatikan waktu-waktu yang di waktu-waktu itu ya memberikan manfaat bagi al-aulad wal-atfal, anak-anak dan juga orang-orang seumuran itu. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam memanfaatkan waktu ketika sedang keluar naik kendaraan ya memboncengkan sahabatnya. Nah, itu waktu-waktu yang murtah, yakni jiwa itu terasa apa namanya? Nyaman. Ya. Contoh. Jadi yang namanya tarbiyah itu ya bukan kemudian harus di kelas memakai apa namanya? Kursi, meja, tidak. Nabi alaihi salatu wasalam memperhatikan waktu-waktu yang anak-anak itu mudah dan nyaman untuk menerima. Nah, ketika seorang sedang memboncengkan anaknya di atas kendaraannya barangkali, atau naik mobil bersama dengan anaknya, atau mungkin sedang safar keluar, nah, mengunjungi apa namanya, ya, kakeknya, mengunjungi kerabatnya, waktu-waktu yang ya tidak ada beban pada mereka. Baik. Disebutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyak contoh. Dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyampaikan ilmu dalam keadaan beliau naik kendaraan. Ardafa ashabahu. Beliau memboncengkan sahabat-sahabat beliau. Dan di antaranya adalah para pemuda, anak-anak. Sampai sebagian al-bahithin, sebagian pembahas, mengumpulkan ada 40 sahabat barangkali yang pernah diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan hanya 1-2 orang. Ya. Di antara hadis yang sering kita dengar adalah hadis beliau Nabi alaihi salatu wasallam memboncengkan Mu'ad bin Jabal ala himar. Di atas apa? Himar. Kata Mu'ad bin Jabal, dan itu terpatri betul dalam benak beliau, kuntu radifan Nabi alaihi salatu wasallam ala himar. Suatu saat saya diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di atas keledai. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi alallah, dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi pun menjawab, ya, memberikan jawaban. Dan ini tarbiyah beliau alaihi salatu wassalam. Haqqullah alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi alallah alla yu'adziba man lam yusyrik bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga hadis yang lain yang masyhur juga, ketika Nabi alaihi salatu wasallam memboncengkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, memboncengkan Ibnu Abbas. Dan hadis ini di antara hadis yang masyhur dikeluarkan oleh para ulama. Di antaranya Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Arba'in. Ketika itu Ibnu Abbas umur baru belasan tahun, belum balig. Ibnu Abbas belum balig ketika itu. Ketika mendapatkan wasiat, nasihat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana 'alal ibil. Ketika itu berada di atas unta. Naam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana? Alal ibil, di atas naqah. Ini posisi santai, posisi apa namanya murtah. Ya. Mungkin sedang berjalan keluar dengan melihat pemandangan dan seterusnya. Duduk di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Ya gulam, wahai anakku. Inni u'allimuka kalimatin." Aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis. Naam. Baik, juga sahabat yang lain termasuk saudaranya Ibnu Abbas, Fadl Ibnu Abbas, Fadl juga pernah diboncengkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau berusaha memilih waktu-waktu yang munasib, waktu-waktu yang sesuai. Nah, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang kesempatan itu sangat tepat untuk anak mendapatkan mada, nasihat, bimbingan, tarbiyah. Termasuk juga ma'asyiral muslimin inda at-ta'am, ketika makan pun juga dimanfaatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis yang juga sering kita dengar. Naam. Hadis Umar ibn Abi Salamah, Rabibnya Rasul. Ini anak tirinya Rasul, anak bawaannya Ummu Salamah. An Umar ibn Abi Salamah, dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah anak yang dipelihara oleh Nabi dalam pemeliharaan beliau setelah Rasul menikah dengan apa? Ummu Salamah. Wa kanat yadi tatisu fi shahfati. Dan tanganku ketika aku makan ketika itu kemana-mana. Tangannya itu ya tidak di satu tempat. Nah, oke, nampan tapi kesana kemari. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepadaku, ya gulam, wahai anakku, sammillah. Sebut nama Allah. Ucapkan basmalah. Wa kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika. Dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Di sini kita melihat, kita menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau naam, memilih waktu-waktu yang munasib. Naam. Memanfaatkan waktu-waktu yang dirasa tepat untuk menyampaikan apa? Nasihat. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tapi mungkin anak-anak pondok kemudian pulang waktu apa namanya, nah, liburan. Tapi manfaatkan waktu berkumpul dengan anak-anak memberikan nasihat. Nah, mungkin sambil apa namanya membelikan makanan yang disukai oleh anak-anaknya. Nah, diingatkan untuk bersyukur pada Allah. Diingatkan untuk apa namanya, nah, selalu bergantung kepada Allah. Hal-hal yang seperti itu ma'asyiral muslimin akan terpatri pada jiwa seorang anak. Dulu sahabat itu sampai ingat setelah Rasul wafat, ingat dipegang kepalanya, ya. Ingat di apa namanya digendong oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat diberi nasihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini semuanya menunjukkan bagaimana ihtimam perhatian Nabi alaihi salatu wassalam di dalam memanfaatkan waktu-waktu yang munasib, waktu-waktu yang cocok, yang sesuai untuk menyampaikan ilmu, untuk mendidik, mentarbiyah anak-anak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara hal yang juga penting, ini min asalib tarbiyatir Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara uslub, metode Nabi alaihi salatu wassalam di dalam tarbiyah adalah addu'a. Lil abna, mendoakan anak-anak. Dan ini sesuatu yang sangat zahir, sangat tampak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sebagai sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, di mana mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Di antara contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Untuk Ibnu Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, berkata, "Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," suatu saat Rasul memelukku. Nah, dari sini saja sudah terlihat baiknya Nabi di dalam apa? Di dalam tarbiyah. Ibnu Abbas dipeluk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, gulam sebelum balik, belum balik ini, siapa namanya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau itu lahir 4 tahun sebelum hijrah. 4 tahun sebelum apa? Hijrah. Lahirnya 4 tahun sebelum hijrah. Setelah Nabi hijrah kan 10 tahun di mana? Di Madinah. Artinya umur ketika Rasul wafat 14 tahun. Umur siapa? Ibnu Abbas. Ya, ini belum apa? Belum balik, belum sampai umur balik. Ibnu Abbas menceritakan dan itu diingat betul oleh Ibnu Abbas sampai disampaikan dalam hadis ini. Dan ingat ikhwan, tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa masadir di antara referensi tarbiyah adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ucapan beliau. Juga apa? Perbuatan beliau. Juga takrirat. Ya. Takrirat, persetujuan-persetujuan beliau. Juga awsaf, sifat-sifat beliau. Jadi ketika kita melihat, mendengar, membaca apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memelukku. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini hanya sekedar perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak bermakna, atau itu adalah bagian dari tarbiyah? Apa jawabannya? Bagian dari tarbiyah. Nah, bagian dari tarbiyah. Nah, mungkin kita menyampaikan ilmu dengan seperti itu, anak kita perlu, atau mungkin kerabat kita, ponakan kita. Nah, tentunya sesuatu yang tidak menjadikan apa? Ya, fitnah. Hal yang itu juga harus kita perhatikan. Nah, kita peluk. Baik anak kita. Nah, sebagaimana Nabi memeluk Ibnu Abbas, huwa ibnu ammihi, sepupu Nabi alaihi salatu wasallam, illa annahu asghar minan Nabi alaihi salatu wasallam bikathir. Hanya saja umurnya sangat jauh di bawah siapa? Nabi. Nah, sangat jauh di bawah Nabi. Rasul wafat baru 14 tahun. Artinya selisihnya ya 50 tahun dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Naam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajari dia al-kitab. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Muslim, Allahumma faqqihhu fid din. Dalam riwayat yang lain, doanya Nabi adalah Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas faqih dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia apa? At-ta'wil, ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam min uslubi tarbiyatir Rasul alaihi salatu wasalam adalah addu'a lahum, mendoakan mereka. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, uslub berikutnya yang berapa sekarang? Berapa? 3. 4. Nah, di antara uslub Nabi alaihi salatu wasalam yang keempat adalah memenuhi hak anak, ya, memuliakan hak-hak mereka yang memang itu adalah hak-hak yang masyru'. Artinya kalau bahasa kita itu nguongke wong, nguongke wong, tau gak? Memposisikan orang. Nah, betul dia adalah anak-anak, tapi anak-anak punya hukuk, punya hak. Kalau kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang murabbi, kita sebagai orang tua, tidak memuliakan mereka, tidak memposisikan mereka pada posisinya, orang nguongke wong, ya. Dia punya hak namun kita remehkan haknya. Ini sesuatu yang akan menjadi sebab tidak baiknya tarbiyah. Bisa jadi menjadikan sebab tidak diterimanya nasihat. Naam. Taib. Disebutkan dalam sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kita dengarkan hadis ini, ikhwan. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadahin fashariba wa an yaminihi ghulamun huwa ahdathul qaumi wal asyahu an yasarihi, faqala ya ghulam ata'dhanu li an u'tiyal asyaha, faqala ma kuntu li'uthira binasibi minka ahadan ya Rasulullah, fa'a'tahu iyyah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang duduk bersama dengan sahabatnya. Di kanan beliau gulam, anak muda, anak-anak. Di kanan beliau. Sementara di kiri beliau asyah, orang-orang apa? Yang sudah tua. Asyah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam disuguhi qadahin, na'am, ada wadah, ya, berisi air. Fasyariba, maka Nabi pun minum. Dan masih ada sisa. Dan para sahabat tahu dan mereka meyakini sisa Nabi alaihi salatu wasalam, fadlun Nabi alaihi salatu wasalam itu mubarak, diberkahi oleh Allah. Wa yusra'ut tabarruk bi fadlir rasuli alaihi salatu wasalam. Dan disyariatkannya at-tabarruk, mencari barokah Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminum sisanya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu khusus untuk siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Khusus untuk beliau. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sisa dari air minum Nabi alaihi salatu wassalam, atau sisa dari air wudhu Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan ludahnya beliau, keringatnya beliau, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu mubarak. Makanya tidaklah Nabi meludah, tidak sampai jatuh ke tanah, sudah diambil oleh apa? Orang yang ada di dekatnya, diambil, diusapkan ke tubuh. Hadza khusus aw min khususiyati rasul, ini khusus bagi siapa? Rasul. Nah, wabillah itu artinya ma'asyiral muslimin, di sini Nabi ada sisa air minum. Nah, dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, selalu mengedepankan yang sebelah kanan. Artinya ini ada anak kecil. Cuman posisinya dia lebih berhak karena di sebelah apa? Kanan. Illa annahu shaghir. Dia masih kecil. Sementara di kanan atau kiri beliau asyaf, orang-orang tua. Nah, di situ Nabi bertanya kepada sang anak, ya ghulam, wahai anakku, ata'dzanu li an uqtiyal asyaf? Apakah engkau mengizinkan? Rasul sampai minta izin, subhanallah. Ya. Ata'dzanu li, apakah kamu mengizinkan saya untuk aku berikan kepada asyaf? Na'am, an uqtiyal asyaf. Kalau itu bukan air minum sisanya Nabi, mungkin dikasihkan. Tapi ini masalahnya beda. Masalahnya lain. Ini sebuah keutamaan. Ini sebuah apa namanya? Ya, sebuah nikmat yang bukan pada tempatnya untuk mengutamakan orang lain. Contoh misalnya shaf yang pertama. Ya harusnya rebutan. Jangan monggo jenengan sing tengah jenglo teng wingking mawon. Ini bukan tempatnya. Nah, walaupun dia mungkin apa namanya? Naam. Orang yang mungkin lebih tinggi derajatnya, statusnya, status sosialnya, tapi dalam bab berlomba-lomba mendapatkan shaf, naam. Kita mengutamakan diri kita, ma'asyiral muslim. Naam. Ini bukan sekedar air minum, tetapi ini adalah air minum sisa siapa? Rasul alaihi salatu wasalam yang disyariatkan untuk naam bertabarruk dengan air sisa Nabi alaihi salatu wasalam. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada anak yang ada di samping beliau, ya ghulam, ata'dzanu li an uqtiyal asyah? Apa kata naam Sahal bin Sa'ad? Beliau mengatakan, ma kuntu li uthira binasibi minka ahadan ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, saya tidak akan mengisar, yakni mengutamakan orang lain dari sisamu ya Rasulullah. Saya akan ambil untuk saya ya Rasulullah. Itu maksudnya. Tetapi di sini ada sebuah pelajaran penting. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam naam memposisikan anak-anak. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam naam memenuhi hukuk, hak-hak apa namanya? Anak-anak. Naam. Dan di sini ikhwan tentu akan sangat membekas pada diri seseorang. Nah, dia akan mengerti bahwa gurunya itu yang memuliakan dia. Dia mengerti bahwa gurunya naam menguangke dia. Menguangke uang itu seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita sebagai guru meremehkan, menghina dan seterusnya, jadi bagaimana akan bisa masuk apa yang kita apa namanya sampaikan kepada dia? Di samping apa yang dilakukan oleh Nabi juga bagian dari apa? Tarbiyah, itu qudwah. Qudwah. Naam, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, alangkah indahnya seandainya uslub ini juga kita perhatikan. Apakah untuk anak-anak kita atau mungkin untuk apa namanya? Anak-anak orang lain, murid-murid kita. Ini memberikan faedah yang besar di dalam tarbiyah. Ketika kita memenuhi hukuk al-aulad, al-hukuk al-atfal, al-masyru'ah. Naam. Baik. Di antara uslub Nabi alaihi salatu wasallam fi tarbiyat al-aulad, di dalam mendidik anak-anak. Naam. Dan juga mendidik umat, ya. Adalah uslub apa namanya? Beliau memberikan apa namanya tahniah, memberikan tahniah, ya, memberikan apresiasi, ya, memberikan pujian, memberikan apa namanya sanjungan, ya, atau hadiah, ya, kepada apa? Kepada murid-murid beliau. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, seorang anak, ya, mereka telah berjuang di dalam apa namanya belajar, mereka berjuang di dalam apa namanya memperbaiki diri, menulis, ya, susah mereka latihan nulis itu, ya, yang tadinya tulisannya gede-gede, ya kan, karena ada yang bilang tolong dikecilkan, akhirnya kecil nih, kecil-kecil sekali, ya kan, sudah kecil-kecil sekali, tidak bisa dibaca, digedekan dikit, ya kan, akhirnya dia gedekan. digedekan tapi yang satu gede satu kecil misalnya. Nah, mumet lagi kan. Diingatkan, jangan coba guru merapikan dia sampai akhirnya rapi. Ya. Nah, betapa indahnya seandainya kemudian dia ya menulis setiap ada perkembangan diberi apa? Apresiasi. Nah, dipuji. Masya Allah, nah, bagus tulisanmu. Nah, jangan malah tulisan kok ceker ayam. Ya. Besok kok kayak ceker bebek namanya. Ya. Besok lah iki kok akhirnya nah patah semangat bisa jadi namanya. Nah. Baik. Diberi apresiasi. Perjuangan untuk menghafalkan ayat satu ayat, dua ayat dia kumpulkan terus susah payah. Nah. Selesai satu surah. Terkadang sang anak tergopoh-gopoh ya kepada ayahnya, kepada ibunya. Nah, mengabarkan alhamdulillah, nah, bi sudah hafal ini surat ini. Nah, akan sangat beda ketika orang tua menyambut dengan dingin dengan menyambut dengan apa? Hangat. Nah, sambutan itu ada apa? Beberapa jenis. Sambutan dingin, hangat, sama lagi panas. Al-Muhim banyak sambutan jenis itu. Nah, kalau sambutannya dingin, hafal satu surat bi. Dua surat bi. Sedih. Itu terjadi. Nah, diceritakan, nantinya menyedihkan kondisi anak sudah berusaha kok jadi tidak diapresiasi. Wah, anak-anak ya. Nah, semestinya kita sebagai orang tua itu memberikan apresiasi. Nah, ya apalah apresiasi walaupun hanya dengan ucapan barakallahu fiik. Ya. Nah, masya Allah seneng anak itu. Nah, baik. Kita tidak bisa memberi apa-apa barangkali hanya sekedar ucapan yang baik. Tapi ucapan yang baik itu, ya, kalimah thayyibah itu adalah kebaikan. Ya. Nah. Disebutkan dalam hadis, kita akan baca hadis ikhwan, hadis yani indal Bukhari atau indal Muslim. Hadis ini luar biasa ikhwan. Hadis ini luar biasa. Penting untuk kita baca, untuk kita dengar bagaimana Nabi memberikan apresiasi pada orang yang sudah berumur. Orang yang sudah berumur saja beliau beri apresiasi. Apalagi apa? Anak-anak. Baik, saya baca hadisnya ikhwan, barangkali hadis ini nam menjadi penutup ya majelis kita. Diriwayatkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah oleh Imam Muslim rahimahullah, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Imam Al-Hakim rahimahullah Al-Naisaburi di dalam kitab beliau Al-Mustadrak. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab ini sudah sepuh, ini artinya sudah bukan lagi anak-anak ya. Sisi pendalilannya ya, yang sudah berumur saja beliau beri apresiasi. Apalagi apa? Anak-anak yang memang jiwa mereka itu membutuhkan sentuhan, membutuhkan kasih sayang. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan berkata, ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, atadri ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Mundhir, ditanya oleh Nabi, wahai Abul Mundhir, ayu ayatin, ayat apakah ya di dalam Al-Qur'an menurutmu yang paling agung? Ditanya oleh Rasul seperti itu. Ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Kata Ubay bin Ka'ab menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Tidak dijawab kecuali itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Namun ternyata Nabi alaihi salatu wasallam bertanya lagi, ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam, ayat apakah yang paling agung menurutmu di dalam Al-Quranul Karim? Nah, di sini Ubay bin Ka'ab menyadari bahwasanya beliau diminta untuk menjawab. Ini babnya adalah bab ikhtibar, babnya adalah bab muhawalah, mencoba. Kadang kan yang namanya metode belajar kan mencoba. Salah enggak apa-apa jawabannya. Nah, ayo jawab. Dan Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang sangat paham dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, min huffadhi as-sahabah, termasuk hufadnya para sahabat. Dan di zaman Umar bin Khattab, beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat tarawih. Fahuwa minal qurra, termasuk qurra as-sahabah. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan pertanyaan ini, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam, ayat apa yang paling agung dalam Al-Qur'an menurutmu? Yang pertama beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ditanya lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka di situ Ubay tahu dan paham Rasul menghendaki beliau untuk mencoba menjawab. Fa'ajab, maka beliau pun menjawab, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yakni ayat apa? Kursi. Baik, coba kita lihat dan kita saksikan, kita dengar apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh Nabi. Qala, Ubay bin Ka'ab mengatakan fadaraba fi sadri. Maka Nabi pun memukul dada saya, ditepuk. Nah, kalau tadi dengan Ibnu Abbas dipeluk, kalau sekarang dengan Ubay bin Ka'ab dipukul dadanya. Nah, daraba fi sadri. Fadaraba fi sadri, maka beliau pun menepuk dadaku. Ini bentuk apresiasi dalam bentuk apa namanya? Nah, perbuatan. Ditepuk. Nah, luar biasa ya, Pak. Membekas pada Ubay bin Ka'ab sehingga diceritakan dalam hadis ini. Nah, kemudian Nabi juga memberikan apresiasi dengan apa? Dengan ucapan, wallahi liyahnikal ilm ya abal mundir. Berbahagialah kamu dengan ilmu yang Allah bukakan untukmu wahai abul mundir. Nah, ini apa yang Rasul alaihi salatu wassalam lakukan dan ucapkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab atau Abul Mundhir radhiyallahu taala anhu. Hadza haditsun sahih rawahu Muslim. Ini salah satu uslub. Nah, memberikan tahniah, memberikan apa namanya? Apresiasi, memberikan pujian, al-madh. Baik. Dan faedah dari hadis ini sangat banyak. Namun yang sangat terkait dengan pembahasan kita dalam bab tarbiyah adalah itu tadi. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, beberapa uslub wal asalib katsirah, dan uslub Nabi sangat banyak. Nah, ini baru beberapa uslub yang terkait dengan tarbiyah kepada anak-anak. Belum lagi kepada a'da, musuh-musuh, belum lagi kepada suyuh, orang-orang tua, belum lagi kepada apa namanya? Ahlul maksiyah. Yang ini semuanya ikhwan tentunya adalah ilmu yang sangat luas yang sudah semestinya kita pelajari dengan baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Nah, sepertinya saya cukupkan saja, ini pertanyaan juga cukup harus dijawab panjang. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.